طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه. Allah Subhanahu wa taala sudah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk berinfak karena besarnya manfaat infak dan besarnya ta'addihi, manfaat infak bagi orang yang berinfak, wa ta'addihi ila man yunfaq alaih. Baik, yakni besarnya manfaat buat dianya dan besarnya manfaat untuk orang yang diberi infak. Itu ta'addi ya ta'adda ila ghairihi. Wa kasrati thawabihi, dan juga karena banyaknya pahala dari infak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum minal ardi la yat wa la tayammamu الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari apa yang baik-baik, dari apa yang kalian dapatkan, dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi. Wala tayammamul khabith, dan jangan menyengaja mengambil yang jelek. Tunfiquna, yang kalian infakkan, jangan sengaja ambil yang jelek untuk diinfakkan. Walastum biakhidhi, sedangkan kalian sendiri tidak mau mengambilnya. Illa antughmidhu fi, kecuali dengan memejamkan mata, enggak suka. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Asy-syaitan ya'idukumul faqr, syaitan selalu membayang-bayangi kamu dengan kemiskinan. Jangan diinfakkan. Kau masih kurang. Kau masih miskin. Kamu gak punya ini, kamu itu. Kamu masih belum punya ini. Masih belum beli itu. Jangan. Itu syaitan. Ya'idukumul faqra. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan selalu menyuruh pada yang jelek-jelek. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan fadilah. Wallahu wasi'un alim. Ini anjuran untuk bersedekah dan jangan menyengaja pilih yang jelek-jelek. Kamu dapat rezeki, ini bagus-bagus. Ini yang jelek-jelek, kasihkan orang aja. Dia enggak mau ngambil. Lastum bi akhiri. Jangan. Dan jangan terpengaruh dengan syaitan, karena syaitan selalu membayang-bayangi kamu dengan kemiskinan, kemiskinan, kemiskinan, kemiskinan. Digambarkan kalau kamu berinfak kamu akan berkurang, akan miskin, akan ini dan akan itu. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan fadilah. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Infakkanlah dari apa-apa yang Allah jadikan kalian sebagai pemegang-pemegangnya. Wadhalikal infaq fi khusalil birril madhkurah fi qawlihi. Dan yang namanya infaq tadi am, sifatnya umum, pada semua khoslah, khusal jamaknya, pada semua cabang-cabang kebaikan yang disebut. Di dalam ayat Allah, laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu engkau memalingkan wajahmu ke sana dan kemari, ke timur dan ke barat. Tetapi yang namanya albir adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang namanya albir adalah beriman pada Allah, hari akhir, kepada malaikat-malaikatnya, pada kitab-kitabnya, dan pada nabi-nabinya. Wa atal mal. Ada huwa syahid. Ini yang dibahas. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabna sabil wasailina wafir riqab. وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dan juga termasuk albir adalah mengeluarkan hartanya bersedekah dengan sukarela, ala hubbihi, itu dengan sukarela, dengan kesukaan. Dzawil qurba, kepada kerabat-kerabatnya yang membutuhkan, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, dan kepada orang yang dalam perjalanan membutuhkan bekal atau kehabisan bekal, wasailin, kepada peminta-minta, wa fir riqab, kepada mereka-mereka yang masih terikat dengan belenggu perbudakan, dan juga mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan menepati janji-janji mereka ketika mereka berjanji. Itu termasuk albir. Wasabirin, dan termasuk albir adalah orang-orang yang sabar dalam kesusahan, dalam kerugian, dan ketika ditimpa musibah. Ulaika alladzina shadaqu, merekalah orang-orang yang jujur imannya. Ulaika humul muttaqun, merekalah orang-orang yang bertakwa. Dan lain-lain dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan untuk bersedekah, berinfak. Sehingga hadis kemarin atau hadis al-bab, siapa yang meminta kepadamu dengan nama Allah, jangan ditolak. Siapa yang meminta kepada kamu dengan nama Allah, beri. Sudah disebutkan syarat-syaratnya, permintaan yang wajar karena kebutuhan, apalagi karena mudhar. Memintanya dengan nama Allah, kasih. Jangan ditolak. Apa yang keempat? Baru tiga saya sebutkan. Yang keempat, mampu. Kamu mampu. Orang itu sudah meminta dengan nama Allah, berarti sudah sangat butuhnya. As'aluka billah, as'aluka billah. Barakallahu fikum. Fadakarahu ba'da dhikri usulil iman. Kalimat atal mala ala hubbihi, lawil qurba, wal yatama, wal masakin, wa misabil, disebutkan setelah prinsip-prinsip keimanan. Langsung. Setelah beriman pada Allah, pada hari akhir, pada malaikat-malaikatnya, pada nabi-nabinya, pada kitab-kitabnya. Langsung disebutkan wa atal mal. Berarti atal mal ini sangat pentingnya. Sangat pentingnya. Bahkan qabla dzikr shalah, bahkan sebelum disebut salat. Setelah itu baru aqamash shalah wa ataz zakah. Wa dzalika wallahu alam li ta'addi naf'ihi. Karena memberikan harta sebagai sedekah memiliki ta'addi naf'ihi. Kebaikannya merambah ke orang lain. Kebaikannya mengenai orang lain. Saya tanya pada kalian. Ibadah anwa wa ashkal. Ibadah itu macam-macam bentuknya. Ada ibadah yang manfaat untuk dirinya sendiri. Dan ada ibadah yang manfaatnya untuk banyak orang. Untuk orang lain. Ayuhuma afdal? Hah? Mana yang afdal? Yang untuk diri sendiri apa untuk orang lain? Untuk orang lain, untuk sendiri juga. Untuk dirinya atau untuk dirinya dan orang lain? Nah, yang untuk dirinya dan juga orang lain mendapatkan kebaikannya, ada sisi keunggulan. Saya katakan ada sisi keunggulan. Karena kalau kita bicara salat, ada sisi keunggulan yang lain. Jangan kita anggap kemudian sholat direndahkan. Tidak. Sholat juga agak keunggulan yang lain. Ya. Baik. Tetapi ada sisi keunggulan karena nafa' lil-ghair. Nafa' lil-ghair. Sehingga ketika Imam Ahmad ditanya, rajulun soma wa salla wa i'takafa. Wa rajulun takallama 'ala ahli al-bid'ah wa yuhadhdhiru an-nas min al-bid'ah, ayyuhuma afdal? Rajulun shalla, yani qiyamul lail, wa shama, puasa di siang harinya, wa i'takafa, dan beriktikaf. Yang ini rajulun yuhadhdhiru an-nas min al-bid'ah wa ahli al-bid'ah, ayyuhuma afdal? Dijawab oleh Imam Ahmad rahimahullah, amma hadza falinafsihi. Yang pertama, salat, puasa, qiyamul lail, i'tikaf, fa hadza lahu linafsihi. Wa amma hadza wa amma tsani falinnasi li ghairihi wa linnas. Hadza afdal. Kalau itu untuk pribadinya, kata Imam Ahmad. Adapun ini untuk umat manusia, tentunya ini afdal. Saya ulangi lagi, bahwa yang dimaksud sholat di sini adalah sholat sunnah, puasa sunnah. Kalau sholat wajib jangan dibandingkan. Mengapa? Karena kewajiban itu adalah yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Yang maftaradtuhu alaikum. Itu yang paling tinggi. Yang aku wajibkan atas kalian. Maka enggak dibandingkan. Yang dibandingkan yang sunnah-sunnah. Orang ini puasa sunnah, sholat sunnah, qiyamul lail, i'tikaf, masya Allah, berzikir terus di masjid. Tapi enggak pernah memperingatkan manusia dari bahaya penyimpangan, bahaya bid'ah. Dikatakan yang memperingatkan dari bahaya bid'ah, afdal. Min aynah ya? Afdal? Naam. Dari sisi manfaatnya. Ya ta'adda ila ghairihi. Manfaatnya merambah pada orang lain. Tidak hanya pribadinya saja. Wa kadzalika sadaqah wal infaq naf'uhu yata'adda ila al-ghair. Manfaatnya merambah ke orang lain. Bergeser ke orang lain. Maka tentunya dari sisi ini lebih afdal, sehingga disebutkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah usulul iman. Albir man amana billahi, siapa beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Langsung wa atal mal, dan termasuk bir adalah atal mal ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Baru kemudian wa aqama shalah wa atal zakah. Limadza dzakarahu awwalan, kenapa Allah sebutkan lebih dulu? Karena wallahu ta'ala a'lam, karena atal mal atau ityanul mal lita'addi naf'ihi. Wa dzakarahu ta'ala fil a'mali allati amara biha ibadah, dan dimasukkan infaqini oleh Allah di dalam amalan-amalan yang Allah perintahkan. Wa ta'abbudihim biha, dimasukkan ke dalam ibadah yang diperintahkan. Wa wa'adahum 'alaiha al-ajra 'adzim, yang Allah siapkan untuknya pahala yang besar. Allah katakan, innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal qanitina wal qanitat, was sadiqina was sadiqat, was sabirina was sabirat, wal khashi'ina wal khashi'at, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, was sa'imina was sa'imat, wal hafidina furujahum wal hafidhat, wal dhakirina Allaha katiran wal dhakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sebutkan dengan rinci muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan. Mukminin dan mukminat, orang beriman laki-laki dan perempuan. Wal qanitina wal qanitat, yang selalu taat dari laki-laki dan perempuan. Yang jujur, sadiqina was sadiqat, laki-laki maupun perempuan. Yang sabar dari kaum laki-laki maupun perempuan. Dan yang khusyuk dari laki-laki maupun perempuan. Wal mutasaddiqin, dan yang bersedekah. Wal mutasaddiqat, dan juga wanita-wanita yang bersedekah. yang berpuasa, yang laki-laki maupun perempuan, yang menjaga kehormatannya, laki-laki maupun perempuan, dan yang selalu ingat Allah, dengan banyak-banyak ingat Allah, laki-laki maupun perempuan, Allah persiapkan bagi mereka maghfiratan wa ajran azima. Ini juga anjuran untuk bersedekah, karena Allah katakan mutasaddiqin dan mutasaddiqat. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yahuthu ashabahu, menganjurkan sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin tentunya untuk bersedekah. Hatta nisa, bahkan hingga para wanita pun disuruh untuk bersedekah. Pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ketika Rasulullah SAW berkhutbah dalam khutbah Id, Rasulullah SAW berjalan ke belakang, ke saf para wanita, atau mendekat. Kalaupun tidak sampai ke saf wanita, mendekat, agar lebih terdengar suaranya kepada mereka. Kemudian berkata, tasaddaqna fa inna kunna aktsara ahli an-nar. Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya kalian para wanita adalah yang terbanyak dalam neraka. Maka mereka pun melemparkan min huliyihinna wa qurtihinna. Mereka lemparkan kalung-kalung mereka, mereka lemparkan cincin-cincin emas mereka, mereka lemparkan sebagai sedekah. Dan Bilal yang memungutinya atau menerimanya dengan sorbannya. Mereka melempar, Bilal yang menerima dengan sorbannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, hatta nisa nushan lil ummah, sebagai nasihat bagi umat. Wa hasan lahum, sebagai anjuran untuk mereka. Alama yanfa'uhum ajilan wa ajila, atas apa-apa yang bermanfaat bagi mereka, yang sekarang maupun yang nanti. Ajilan, yang disegerakan. Ajilan, yang ditunda. Ajil dengan ain, yang disegerakan. Wa ajil, yang ditunda. Artinya dunia dan akhirat, yang akan menjadikan kebaikan buat mereka di dunia dan di akhirat. Arba'i bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.